satu kenikmatan kepada orang-orang mukmin yang Arab maupun yang ajam, yang Arab maupun yang bukan Arab. Demikian pula yang Arab, apakah mereka itu keturunan Nabi ataukah yang bukan keturunan Nabi. Namun dari golongan kaum mukminin yang mereka Arab dan mereka adalah keluarga Nabi SAW, tentunya lebih utama untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Idba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah kehidupan mereka seorang rasul, seorang utusan yang jenisnya dari mereka, yaitu dari manusia. Yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakihim, membersihkan mereka dari perangai-perangai yang buruk kepada akhlak yang mulia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran, Wal-Hikmah, As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya mereka itu berada pada kesesatan yang nyata. Fa ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, barakallahu fikum. Kita mengenal sejarah Islam bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat yang kondisinya pada peradaban-peradaban yang di situ ya'buduna al-asnam, penyembahan kepada berhala, menistakan kedudukan wanita, dan tidak menempatkan pada posisi yang sesuai dengan syariat, dan juga berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk dari kalangan jahiliyah, syurbul khamr, minum-minuman keras, perjudian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penekanan untuk merubah tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah itu bukan dengan mengawali diperbaiki dari sisi sosial dan politiknya, tetapi dari sisi akidah dan tauhid. Pembenahan dalam perihal budi pekerti, dalam hal akhlak. Fa ayyuhal muslimun, meskipun di masa jahiliyah ada pula kebiasaan-kebiasaan yang di situ baik. Contohnya adalah kejujuran. Kejujuran di masa itu bukanlah menjadi perkara yang dibuat-buat, tetapi tabiat-tabiat yang ada pada mereka, modal dasar yang tumbuh pada bangsa tersebut berupa kejujuran, suka mendermakan, berbaik hati kepada orang lain, itu ada pada mereka. Seperti kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Kata Hakim bin Hizam, "Ya Rasulullah, kuntu atahannatsu fil jahiliyah." Kata Hakim bin Hizam, "Ya Rasulullah, di masa jahiliyah, di masa saya belum mengenal Islam, saya lakukan perkara-perkara kebaikan berupa itqur raqabah, membebaskan budak. Demikian pula sedekah. Bahkan disebutkan sedekah tidak tanggung-tanggung 100 ekor unta. Jumlah yang cukup besar. Terus bagaimana kalau saya sudah masuk Islam? Apakah kebaikan-kebaikan yang dulu yang pernah saya lakukan diperhitungkan, diganjar, diberi pahala?" Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW ketika Hakim bin Hizam sudah masuk Islam, beliau jawab, "Aslamta ala ma aslafta minal khair." Kamu masuk Islam dan keberadaanmu di atas peninggalan-peninggalan di masa dahulu, di atas kebaikan, dalam hal kebaikan. Dan disebutkan setelah masuk Islam, Hakim bin Hizam juga demikian. Melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dahulu pernah dijalani. Sebagian ulama menyebutkan tentang kebaikan seorang di masa dahulu, sebelum seorang mengenal Islam, sebelum seorang mengenal manhaj yang sahih, kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian seorang masuk Islam, kemudian seorang mengenal akidah yang sahihah, mengenal metode dalam beragama yang lurus, yang benar, yang baik. Maka atas kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan di masa silam, di masa lalu, di waktu-waktu dia belum Islam, atau di waktu-waktu di mana seorang dalam kondisi melakukan perkara itu sebelum mengenal Islam secara baik, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan bahwa dia meninggal di atas keislaman. Ada pula yang menafsirkan bahwa makna tersebut, yaitu qaulun Nabi SAW, "Aslamta ala ma aslafta minal khair." Kamu masuk Islam dan kamu berada di atas peninggalan yang berupa kebaikan. Karena sebab seorang memiliki kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalan menuju kepada Islam. Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan, Allah berikan petunjuk seorang menuju kepada hidayah, jalan yang benar. Maka hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkannya seorang ke dalam Islam, kemudian seorang memiliki kesehatan, bermakna benarnya dalam hal tauhid, dalam hal akidah, suatu kenikmatan yang besar. suatu kenikmatan yang besar. Jangan dikira bahwa seorang merasa telah selamat dengan sebuah pemahaman. Lah kalau saya sudah masuk Islam, saya sudah bisa membaca Al-Quran, mungkinkah saya tersesat dalam menjalani Islam ini? Sebuah kisah pula disebutkan Imam Muslim dari jalan Yazid Al-Faqir. Kata Yazid Al-Faqir, kharajna wa asabna al-isabah kabirah atau kathirah. Kami keluar dari kampung halaman, tiba-tiba kami mendapati dan menjumpai bersama rombongan yang cukup banyak atau besar. Famararna bil Madinah. Kami pun lewat di Madinah. Fawajadna Jabiran, Jabir bin Abdullah, jalisan baina as-sawari. Kami dapati Jabir bin Abdullah sedang duduk di antara tiang, tiang yang ada di Masjid Nabawi. Yatahaddats, sedang bercerita, sedang menyampaikan perihal ashabul ma'asi, ashabul kabair, orang-orang yang waktu di dunianya mereka jatuh dalam kemaksiatan, berbuat dosa-dosa besar, tetapi mereka tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, yaitu bukan para pelaku kesyirikan, memiliki keimanan yang benar dalam hal apa? Tidak dicampuri dengan kesyirikan. Disampaikan bahwa mereka itu dimasukkan dalam neraka sampai kondisinya hitam gelap, kemudian dikeluarkan dan dimandikan pada sungai dari jannah yang sebelumnya hitam gelam berubah menjadi putih, yang dikatakan kal qaratis, seperti kertas yang putih. Heran Yazid Al-Faqir bersama rombongannya karena faham Khawarij yang mendominasi. Pembicaraan apa ini, katanya? Aneh. Kami baru mendengar bahwa ada orang yang dimasukkan dalam neraka kok diangkat, dientaskan, lalu dimasukkan ke dalam jannah. Dan mereka pun berhujjah dengan ayat. Bagaimana pendapat Anda, wahai Jabir, dengan ayat, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Wahai Rabb kami, sesungguhnya jika engkau masukkan seorang ke dalam neraka, maka kamu telah menghinakannya. Seorang jika telah dicampakkan dan dimasukkan dalam an-nar, faqad akhzaitahu, kamu telah hinakan dia. Mungkinkah seorang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan dimuliakan? Bagaimana pendapatmu tentang ayat kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha? Bagaimana pendapatmu dengan ayat yang tersebut dalam surat As-Sajdah? Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali penghuni neraka itu mau keluar karena beratnya siksaan an-nar, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mau keluar dimasukkan lagi. kullama nadijat juluduhum badannahum juludan ghairaha. Setiap kali daging, kulit, makanya dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa kulit orang-orang kafir itu dipertebal kelak di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang siksaan an-nar. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit yang dibakar oleh panasnya an-nar itu sudah matang, sudah gosong, dan mereka karena sakitnya kadang tidak sadarkan diri, badannahum juludan ghairaha, diganti lagi dengan kulit yang baru, disiksa lagi terus begitu. Wal a'yadu billah. Dua ayat yang pertama tadi, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Mada qult? Apa komentar Anda dengan dua ayat ini? Bagaimana pendapat Anda dengan dua ayat ini? Kata Jabir, ataqra'una al-Qur'an. Kata Jabir terhadap orang-orang yang mereka mencelomot, mengambil ayat-ayat yang bersifat wa'id, berupa ancaman, dan mereka mengatakan kalau Allah mengancam, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Nah, tuntutan Khawarij menuntut Allah Subhanahu wa taala bahwa pelaku kemaksiatan jika dimasukkan dalam neraka, ya ancaman, tidak boleh dimuliakan lagi, ya disiksa dan tidak boleh mendapatkan pertolongan lagi. Kata Jabir, ataqra'unal Qur'an, apakah kalian membaca Al-Qur'an? Innama hiya, sesungguhnya yang dimaksud dengan adanya orang-orang yang dikeluarkan dari neraka lalu mereka dimasukkan dalam sungai yang dikatakan Nahrul Jannah dan mereka dimandikan di situ, yang semula hitam lalu menjadi putih, dikatakan bahwa itulah ayat yang menyebutkan tentang maqaman mahmuda, bermakna tentang syafa'atun Nabi SAW li ahlil kabair, tentang syafaat Nabi SAW. Karena kita mengenal adanya pihak-pihak yang mereka mengingkari syafaat Nabi. Ya tidak mungkin yang namanya seorang yang sudah dosa seperti itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Asyahid barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ayuhal hadirun, jangan seorang merasa cukup dan merasa puas, demikian pula merasa aman, merasa cukup dengan terus mengulang dan mengulang, mengkaji dan mengkaji tentang perihal at-tauhid. Demikian pula lawannya, dhidduhu, asyirk. Dan jangan pula merasa cukup dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang telah kita peroleh. Dan juga hendaknya seorang jangan merasa aman. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam salah satu doanya ialah apa? Wajudumni wabaniya an'abudal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keluargaku dari penyembahan kepada berhala. Dan itu bukan hanya sekedar sebuah lantunan doa, tetapi adanya tatbik amali. Adanya apa? Tatbik amali. penerapan dari sisi amal. Bagaimana gigihnya Ibrahim alaihissalam membersihkan keluarganya dari berbagai macam dan menjauhkan keluarganya dari penyembahan kepada berhala. Dan sebagian ahli tafsir ketika menyebutkan mengapa beliau meninggalkan Hajar bersama putranya Ismail di lembah yang tidak ada tanaman, tumbuhan yang menghasilkan makanan dan buah-buahan. Tetapi pada sebuah tempat yang dikatakan Inda Baitikal Muharram, yaitu di sisi rumahmu yang mulia, yaitu Baitullah Al-Ka'bah. Sebagian ulama ahlu tafsir menyebutkan diposisikan, ditempatkan Ismail di sebuah lembah yang tidak ada tanaman yang menghasilkan buah maupun makanan, tetapi di tempat yang di situ mulia, yaitu Baitullah Al-Ka'bah, supaya muhayya, disiapkan anak tadi tumbuh di sebuah lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung tentang ibadah, lingkungan yang mendukung terjauhkan dari berbagai macam penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada poin pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Berikut beberapa ayat yang menyebutkan tentang isbat uluwillahi ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, demikian pula zat yang maha tinggi. Di antaranya ialah qawlu ta'ala a'amintum man fis sama, a'amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dengan zat yang berada di langit. Demikian pula qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana Allah alladhi fis sama' taqaddasa ismuka, wahai Rabb kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang di langit yang maha suci namamu. Wa qala lil jariyah, demikian pula sabda Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada budak wanita yang masih bocah, aynallah, di manakah Allah? Qalat fis sama, Allah di langit. Qala i'tikha fa innaha mu'minah, dengan jawaban itu Nabi mengatakan bebaskan dia karena dia seorang wanita yang mukminah. Arwahu Malik Ibn Anas wa Muslimun wa ghairuhuma min al-a'immah. Thumma waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain, demikian pula ucapan Nabi, pertanyaan Nabi kepada Al-Husain, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang kamu sembah, berapa sesembahan yang kamu sembah. Qala sab'atun, ada tujuh. Kata Husain, ada tujuh. Sittatun fil ard wa wahidan fis sama, yang enam itu ada di bumi, yang satu ada di langit. Qala man liraghbatika wa rahbatika, siapa dari yang kamu sembah tadi yang kamu senangi, yang kamu takuti. Qala alladhi fis sama, fitrah. Alladhi fis sama, yang ada di langit. Seperti kisah yang terjadi pada dialog Ibrahim alaihissalam bersama kaumnya, ketika semua patung-patung itu apa? Dihancurkan, ditinggal yang besar, kemudian apa? Ditinggalkan kampak pada apa? Leher patung yang besar, dan diminta untuk bertanya. Ya, silakan bertanya kepada yang besar itu, mungkin dia yang menghancurkan, kan demikian. Jadi secara fitrah manusia kadang membuat. Membuat, dia pahat, apakah dari kayu ataukah dari batu, lalu disembah. Nah, ketika ada sesuatu yang ganjil, kadang mengalami kehancuran, kadang mengalami apa? Mengalami masa-masa perubahan. Nah, ketika semacam ini dan diingatkan, nah kalau itu sesembahan yang kalian sembah mengalami perubahan, mengalami kehancuran, apakah yang semacam ini akan menimbulkan dan memunculkan seorang takut, seorang kemudian mencintai, kan demikian. Dengan fitrahnya dari sesembahan yang ada tadi, siapakah yang membuatmu senang, kamu senang, kamu termotivasi untuk mencintai, dan kamu takut jika datang bencana, petaka, musibah. Qala alladhi fis sama, qala fatruk as-sittata wa'bud alladhi fis sama. Maka Nabi mengatakan, ya kalau begitu tinggalkan yang enam tadi yang di bumi. Tinggalkan yang di bumi dan beribadalah kepada yang satu yang ada di langit. Qala wa ana u'allimuka da'watain, dan akan aku ajarkan kepadamu dua dakwah. Qala fa aslama wa 'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah Islam. Masuklah apa? Islam. Al-Husain masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa yang dijanjikan. وَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يَقُولَ أَلْهِمْنِي أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَكِنِي شَرَّ نَفْسِي. Ya Allah, ilhamkanlah, berilah petunjuk kepadaku ar-rusy, yaitu jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan cegahlah, bentengilah, jagalah diriku dari kejelekan-kejelekan yang muncul dari diriku pula. Jagalah diriku dari kejelekan apa? Jiwa. Karena seperti yang dikatakan ulama, pada sebagian manusia memang jiwanya itu buruk. Dan itu terkait dengan pembahasan hadis. Idza dakhala Ramadan shufidatu syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Jika Ramadan tiba, yaitu bulan Ramadan itu datang, maka syaitan itu dibelenggu. Syaitan apa? Dibelenggu. Dibukakan pintu jannah, ditutuplah pintu neraka. Muncul pertanyaan, kalau memang pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kok masih juga ada apa? Kejahatan, kemaksiatan di bulan Ramadan. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Syar an-nafs, an-nufus. Pada sebagian jiwa itu anfusuhum khabithah. Jiwanya itu buruk, jelek. Nah, sehingga dia tidak menerima. Tidak menjadikan Ramadan sebagai momen. Kesempatan. Ini bulan yang mubarak. Amal dan kebaikan hendaknya dikerjakan di bulan itu. Tetapi jiwa yang buruk tadi, jiwa yang jelek tadi, mereka tidak mengambil manfaat dan pelajaran. Tidak ada perbedaan di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan, di bulan-bulan yang di situ terdapat keutamaan yang besar dengan bulan-bulan yang biasa, seorang tetap berbuat kemaksiatan. Fa'tabiru ayyuhal muslimun, maka hendaknya kita mengambil pelajaran. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang apabila mendengarkan satu nasihat, bimbingan atau mau'idhah itu kita bisa mengambil pelajaran, ataukah wal'iyadu billah jiwa kita memang ditabiatkan menjadi jiwa-jiwa yang buruk. Doa yang pertama, Allahumma alhimni rushdi, ar-rushd barakallahu fikum, itu al-ilmu makrun bil amal, al-amal makrun bil ilm. Ya Allah, tunjukilah aku, bimbinglah aku di atas jalanmu yang lurus. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengakhiri tentang babus siyam, tentang perintah puasa, pemberitaan tentang syahrul Ramadan, syahrul mubarak, Allah azza wa jalla menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jika ada yang menanyakan tentang diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qaribun, aku dekat, ujibud da'wata da'i idza da'a, aku adalah zat yang mengkabulkan doa hambaku saat mereka memohon kepadaku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum ba yarshudun. Falyastajibu li, hendaknya seorang mengkabulkan, hendaknya seorang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketundukan dan kepatuhan tentunya, ketundukan kepada Allah, patuhnya seorang kepada Allah akan bernilai kalau di atas ilmu dan juga dengan ilmu mewariskan kepada rasa khasyah, takutnya seorang kepada Allah, tunduknya seorang kepada Allah. Ilmu bukan untuk menimbang-nimbang. Tetapi ilmu yang dipelajari ialah ilmu yang mewariskan kepada keyakinan. Sampai kepada kita sebuah ilmu. Salah satu contohnya, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Allah itu ada zatnya, berwujud. Tetapi menyebutkan bahwa wujudnya Allah keberadaan Allah laisa kamitslihi apa syai, tidak serupa dengan apapun. Itu ilmu yang dengan itu mewariskan di dalam diri kita keyakinan Allah ada. Siapa yang memaksa kemudian Allah menyerupai yang lain? Karena dialah yang menyifati dirinya, yang mengkhabarkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak serupa dengan apapun. Naam. Maka ketundukan seorang, fal yastajibuli, seorang mengkabulkan, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, dan seorang beriman kepada Allah. Praktek dalam kehidupan, ketika seorang beriman, seorang berilmu, lalu diterapkan, itu semua akan membawa kepada apa? La'allahum apa? Yarsyudun. Semoga mereka mendapatkan bimbingan. Bimbingan, barakallahu fikum, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, agar seorang tetap berada pada jalan yang ar-rusy, jalan yang lurus, jalan yang di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kemudian dengan cara santai-santai atau asal-asalan, namun sebabnya ialah talabul ilm, mempelajari ilmu yang sahih, membenarkan tentang keyakinan, membenarkan tentang apa? Keimanan, yang kemudian seorang mengamalkan, yang kemudian seorang mengamalkan. Fa barakallahu fikum, sehingga dua doa yang diajarkan kepada Husain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah doa yang memiliki makna agung, makna yang besar, makna yang luas. Wa fima nukila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutub al-mutaqaddimah, yaitu disandarkan bahwa Ibn al-Qayyim menukilkan termasuk pertanda Nabi dan sahabatnya yang termuat pada kitab-kitab terdahulu, tanda-tanda mereka Nabi, tanda-tanda itu sahabat Nabi, annahum yasujuna bil ardh wa yaz'umun anna ilahahum fis sama, yaitu mereka bersujud di bumi tetapi mereka berprasangka bahwa sesembahan mereka adalah di langit. Nanti mungkin insyaallah akan kita lewati bahwa riwayat ini merupakan riwayat yang lemah, merupakan riwayat yang dhaif. Wa rawa Abu Dawud fi sunanih, demikian pula Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab sunannya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baina sama'in ila sama'in masiratan kadza wa kadza, jarak antara langit satu dengan langit berikutnya ialah perjalanan demikian dan demikian. Wa dzakara al khabar ila qawlih wa fawqa dzalika al arsy, dan di atas langit tadi itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallah subhanahu wa taala fawqa dzalik atau fawqa dzalik, dan Allah di atas arsy. Dan pada pelajaran yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwa al arsyu arsy, tempat diamnya Allah, itu bukan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Arsynya Allah, tempat Allah berada itu bukan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kursinya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursinya itu seluas apa? Langit dan bumi. Dan ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa tentang makna kursi ialah maudhi apa? Qadami Rahman, tempat dipijakkan dua kaki Ar-Rahman. Fahadha wa ma ashbahahu مما أجمع السلف رحمهم الله تعالى على نقله وقبوله semua tadi penetapan tentang sifat-sifat Allah. Allah berada di atas arsy, Allah zat yang maha tinggi. Naam, Allah itu di atas. Sepakat para ulama salaf rahimahullah dalam hal menukil dan menerima berita itu dinukil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menerimanya. Bukan dinukil hanya sekedar apa? Sebagai bentuk pemberitaan, sebagai bentuk bahwa kami mendapatkan berita demikian, tetapi qabul, diterimanya. Walam ya'taridu liraddih, dan mereka tidak menentang dalam rangka untuk menolaknya. Tidak ada satupun penentangan dengan menolak satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'wilih wala tashbihihi wala tamthilih. Tidak pula mereka itu menolak dengan cara mentakwil, menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, itulah ajaran as-salaf, aqidatus salaf dalam perihal penerimaan khabar, berita yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Kita menukil, demikian pula menerima konsekuensi sebuah tuntutan yang ada dalam setiap masing-masing nama ataupun dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala as-sifatu rabi'ah atau rabi'ata asyarah. Sifat yang ke-14 al-ulu. Sifat al-ulu yaitu sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Al-ulu min sifatillah. Ulu uluwillah, ulunya Allah Subhanahu wa taala, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala ats-tsabitatul lahu, yang tetap baginya bil kitabi was sunnati wa ijma'is salafi, berdasarkan kepada Al-Qur'an, berdasarkan sunnah, berdasarkan kepada ijma, kesepakatan ulama salaf, dan juga berdasarkan al-aqlu wal fitrah, berdasarkan akal dan fitrah. Penetapan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, tidak di mana-mana. Naam, itu merupakan penetapan yang dalilnya ditetapkan oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi, oleh ijma', oleh akal, dan oleh fitrah. Naam. Karena termasuk perihal yang hingga sekarang, jika kita bertanya kepada seorang Muslim, apalagi dilatar belakangi dengan nuansa-nuansa akidah asyariyahnya, akidah mu'tazilahnya, bukankah semua kita manakala kita melewati jenjang pendidikan di sekolah-sekolah dasar, itu kan sudah diajarkan tentang apa? Sifat-sifat Allah yang 13 dan 20. Kan begitu ya? Naam. Ala madhab asyariyah. Pada madhab apa? Asyariyah. Dengan mengatakan bahwa kami menetapkan sifat-sifat Allah dan penetapan itu kami maksudkan ialah hal-hal yang sesuai dengan akal kami. Adapun yang tidak maka kami tolak. Adapun yang tidak kami tolak. Naam. Alhamdulillah Islam itu memuliakan tentang akal. Dan sesungguhnya antara akal dengan an-naql, antara akal dengan penukilan yang ada pada Al-Quran maupun Sunnah itu tidak ada pertentangan. Tidak ada apa? Pertentangan. Naam. Qala Allah Ta'ala wa huwal aliyyul azim. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-255. Wa huwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah zat yang al-ali, zat yang maha tinggi, al-azim, dan zat yang maha agung. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi salatihi fi sujud. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya ketika sujud yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha apa? Tinggi. Rawahu Muslim min hadithi Hudzaifah. وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى ثُبُوتِ الْعُلُوُ لِلَّهِ. Dan sepakat para ulama salaf dalam hal menetapkan sifat ulu bagi Allah. فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat tersebut bagi Allah tanpa adanya unsur at-tahrif, yaitu memalingkan, wala ta'til tanpa penolakan, wala takyif tanpa menanyakan bagaimananya, wala tamthil tanpa memisalkan. Wa huwa uluwun hakikiyun yaliku billahi. Dan maha tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah sifat yang hakiki sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati tentang dirinya. Wa yanqasimu ila qismain. Dan uluwillah, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dibagi dua. Ulu sifat, ulunya Allah, tingginya Allah dalam hal sifat. Dalam hal sifat. Bima'na anna sifatihi ta'ala, maknanya bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ulya. Semua sifat Allah sifat yang maha agung, yang maha tinggi. Laisa fiha naqsun, tanpa ada unsur kekurangan. Tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Itu maknanya. Kalau kita membahas tentang uluwillah, Allah zat yang maha tinggi. Sehingga ketika seorang dalam sujud membaca Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi, apa yang terpetik dalam benak seorang? Pertama mungkin uluwudzat, tentang zatullah. Zatullah di atas. Zatullah di atas. Dan adanya Allah di atas, yang tadi dikatakan, baina sama' ila sama' masiratan kada wa kada. Jarak antara langit dengan langit, sementara langit itu kan berapa lapis? Langit ada berapa lapis? 7, kan demikian ya. Dikatakan antara langit dengan langit itu perjalanan sekian dan sekian. Nah. Kemudian di atas itu ada arsy. Allah fokul arsy. Allah dat yang maha tinggi segala-galanya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan dan kedudukannya. Nah mungkin bagi kita membayangkan, berarti Allah jauh kan demikian. Bukankah Allah memberitakan, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي. Kalau ada yang menanyakan, ada hambaku yang menanyakan tentang aku, katakanlah, wahai Muhammad, jika ada seorang hamba yang bertanya tentang aku, fa inni qaribun, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i dada'an. Menjawab, mengkabulkan da'wata da'i, doa setiap orang yang berdoa, manakala dia berdoa. Manakala dia berdoa. Hal itu kita kaitkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang nama-nama Allah yang melazimkan sifat. Demikian pula sekian banyak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dat yang maha mendengar, Allah dat yang maha berilmu, Allah dat yang maha kuasa, Allah dat yang maha melihat. Dan pendengaran Allah tidak dibatasi dengan apapun. Selirih-lirihnya seorang berbicara, maka Allah akan mendengar. Kan demikian. Jadi tolak ukurnya jangan kemudian kita mengkiaskan dengan diri kita. Wong saya ini sudah memakai alat yang canggih, kepekaan yang luar biasa. Ternyata jarak sekian kilo juga apa? Tidak mampu menjangkau, tidak mampu merekam dan menyadap, menerima suara. Nah, itu kan pengkiasan manusia. Makanya Ahlussunnah mengatakan apa? Bila tahrifin, wala takyifin, wala tashbihin, wala tamthilin. Dalam memaknai setiap sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada unsur memalingkan maknanya. Demikian pula tidak menanyakan tentang bagaimananya. Dan juga tidak memberikan penyerupaan dan permisalan. Menyamakan, menyerupakan. Tabarakallahu fikum. Maka di sini ketika seorang sujud subhana rabbiyal a'la, semestinya seorang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa arti sujud kalau dengan itu seorang setelah itu tidak merasa dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wala'iyadubillah sholat. Tetapi prasangkanya Allah kan jauh. Allah tidak tahu. Saya berada pada kegelapan malam. Naam. Ada dinding lagi. Ada hijab lagi. Tidak mungkin Allah melihat saya. Sehingga seorang berbuat satu kenistaan. Berbuat dosa dan kesalahan. Tentunya yang semacam ini tidak mewariskan sifat-sifat yang sampai kepada kita. Bukan hanya sekedar penukilan, kita menukil, kita mendengarkan berita ini, tetapi yang kedua ialah qabul, kita menerima, dan lebih lanjut lagi ialah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, makna tentang sifat Allah ataupun uluw sifat, maha tingginya sifat Allah, semua sifat Allah itu mulia, tidak ada satupun yang ada cacat dan kekurangannya. Beda dengan manusia. Kadang manusia itu dipuji dari satu sifat. Padahal pada manusia itu kan ada beberapa sifat. Kadang orang itu dikatakan dia itu dermawan, tapi galaknya luar biasa misalnya begitu ya. Atau dia itu dia sopan, tapi kikirnya luar biasa. Fa barakallahu fikum. Manusia kadang dipuji dari satu sisi, tetapi terdapat keaiban dari sisi lain, maka tidak mungkin namanya makhluk itu diserupakan dengan Al-Khaliq. Yang kedua, uluwudzat, bimakna ulu zat bimakna anna zatihi ta'ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala, fauqa jami'i makhlukatih, fauqa zat. Atau ulu zat, tingginya zat Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluknya. Di atas apa? Semua makhluknya. Wa daliluhu ma'a ma sabaq. Qawlu ta'ala, dalilnya tentang ayat-ayat yang sudah berlalu. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit sana? Dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan, apakah seorang merasa aman? Tidak dipantau, tidak dilihat, tidak didengar. Fa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Fa hendaknya sesama kita untuk senantiasa saling nasihat-nasihati, ingat-mengingatkan dalam hal albir wa taqwa, yang semoga dengan seorang tanpa henti-henti atau tanpa patah semangat dalam mengingatkan di atas kebaikan, orang-orang mukmin tentunya yang bisa mengambil manfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaknya seorang senantiasa memberikan peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin, mereka-mereka yang ya'tabirun, mereka-mereka yang mengambil pelajaran dari apa yang tersebut dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula pada mutiara-mutiara salaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan kepada kita semua di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, dan dibimbingnya kita di atas jalan yang lurus dan jalan yang benar. Naam. Taib, barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga memberi manfaat. Ada kurangnya, mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.